إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita telah selesai mengkaji ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab tentang kesabaran, dan di siang hari ini kita akan mulai membahas hadis yang disebutkan di dalam bab tentang kesabaran. Kita lihat di file PDF di halaman 186 di bagian paling bawah, di file PDF halaman 186. Hadis yang ke-25. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh atau setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan Alhamdulillah itu tamla'u, bisa memenuhi al-mizan, timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah ini akan tamla'ani au tamla'u. Ada keraguan dari seorang perawi hadis ini, apakah lafadznya tamla'an atau tamla'u. Namun maknanya sama, yaitu memenuhi. Ma bainas samawati wal ardi, antara langit dengan bumi. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dengan bumi. Menunjukkan bahwa suatu ucapan yang ringan diucapkan, zikir yang mudah dilafadzkan, tetapi beban atau bobotnya berat, kebaikannya besar. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti, artinya bukti keimanan. Was-sabru diya'un, dan kesabaran itu adalah diya. Diya itu cahaya yang mengandung unsur panas. Nah, kalau tadi disebut salat itu cahaya, kesabaran itu adalah cahaya yang menyinari, tetapi dia mengandung unsur panas. Kesabaran itu butuh perjuangan. Panas itu adalah penderitaan yang dirasakan. Tapi setelah melewati itu akan ada cahaya. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang membelamu, menolongmu. Au alaika, atau justru akan menjadi hujjah yang akan menyengsarakan engkau. Nah, kullun nasi yagdu, semua manusia akan berada di waktu pagi. Semua manusia berangkat di waktu pagi. Yagdu itu berangkat di waktu pagi. Fabayi'un nafsahu, ada yang menjual jiwanya. Famu'tiquha, yang ketika dia jual jiwa tersebut, dia membebaskan jiwa itu, memerdekakan jiwa itu. Au mubiquha, atau dia membinasakannya. Ini hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, sabaqa lana al-kalam 'ala al-ayat allati saqaha al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi as-sabri wa thawabihi wal hasi 'alaihi. Telah berlalu bagi kita penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh mu'allif, yang disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmatinya, tentang kesabaran dan pahala kesabaran dan anjuran untuk bersabar. Wa bayani mahallihi, dan penjelasan tentang kedudukannya, kedudukan kesabaran. Thumma syara'a rahimahullahu fi bayanil ahadits al-waridah fi dzalik. Kemudian penulis, semoga Allah merahmatinya, mulai masuk di dalam menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesabaran. Berkaitan dengan itu. Nah, fadzakara hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh atau setengah dari keimanan. Al-hadis. Ila qawlihi was-sabru diya, hingga hadis atau ucapan Nabi, was-sabru diya, kesabaran itu adalah cahaya. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna as-sabra diya'un. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa kesabaran itu adalah diyaun, sinar yang menerangi, yakni artinya annahu yudhi'u lil insan, bahwa kesabaran itu akan menerangi manusia. Indama tahtariqu adh-dhulumat wa tashtaddu al-kurubat, ketika kegelapan meliputi mereka dan kegentingan atau keadaan bahaya menimpa mereka, kesulitan-kesulitan yang berat mereka rasakan. Fa idza sabara fa inna hadha as-sabra yakunu lahu dhiya'an yahdihi ila al-haq. Jika dia bersabar ketika gelap kehidupannya dan ketika demikian berat kesulitan yang dihadapi, ketika dia sabar maka sesungguhnya kesabaran ini akan menjadi cahaya, menjadi sinar yang akan memberi petunjuk dia kepada al-haq, kepada kebenaran. Walihada dzakarallahu azza wa jalla annahu min jumlatil asya' allati yusta'anu biha. Karena itu Allah azza wa jalla menyebutkan bahwa kesabaran itu termasuk hal-hal yang kita bisa menggunakannya untuk meminta tolong. Kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Ya, seperti ayat yang sudah kita kaji sebelumnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi Allah menyebutkan kesabaran itu termasuk hal-hal yang kita bisa minta tolong kepada Allah dengan menggunakan itu, menggunakan kesabaran itu. Fahuwa dhiya'un lil insan fi qalbihi. Maka kesabaran itu akan menjadi cahaya bagi manusia di dalam hatinya. Wa dhiya'un lahu fi tariqihi wa minhajihi wa amalihi. Dan akan menjadi cahaya baginya yang menerangi jalan kehidupannya, manhajnya, dan amalannya. Li'annahu kullama sara ila Allah 'azza wa jalla 'ala tariqis sabri fa inna Allah ta'ala yaziduhu hudan wa dhiya'an fi qalbihi wa yubassiruhu. Karena setiap kali dia berjalan menuju Allah azza wa jalla di atas jalan kesabaran, maka Allah Ta'ala akan menambah petunjuk dan menambah cahaya di dalam hatinya, dan Allah akan menjadikan dia mampu melihat kebenaran, mampu melihat kebaikan. Falihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru dhiya'un, kesabaran itu adalah sinar atau cahaya. Amma baqiyatul hadis, adapun kalimat-kalimat lain yang disebutkan di dalam hadis, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru ya'ni bidzalika taharatul insan. At-tuhuru itu artinya adalah suci atau bersuci, bersucinya manusia. Nah, nanti akan dijelaskan bahwa bersuci itu ada yang bersuci secara maknawi, ada yang bersuci secara hissi. Bersuci secara maknawi itu artinya bersuci secara abstrak, tidak terlihat. Artinya kita bersuci dari kesyirikan, mensucikan hati kita dari kesyirikan, mensucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu bersuci secara maknawi. Sedangkan bersuci secara hissi, secara fisik, seperti kalau kita berwudu, kemudian kita mandi janabah, atau kita ketika tidak menemukan air kita bertayamum. Nah, itu semua adalah bentuk dari bersuci. Nah, jadi bersuci yang dimaksud di dalam hadis ini bisa bermakna maknawi, abstrak, atau hissi, sesuatu yang bisa terlihat secara fisik. Nah, syatrul iman, separuh dari keimanan, ay nisful iman, artinya setengah dari keimanan. Kita akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Wadhalika li'anna al-imana takhliyatun wa tahliyah. Yang demikian itu karena iman itu terbagi menjadi takhliyatun dengan kha, wa tahliyatun dengan ha. Iman itu adalah takhliyatun. Takhliyatun itu artinya membersihkan. Membersihkan. Sedangkan tahliyatun itu menghias, memperindah. Jadi ketika seorang ingin beriman secara benar, maka harus ada dua unsur ini. Dibersihkan dulu, tahliyatun, dibersihkan, dan kemudian diisi, diperindah, tahliyatun. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika mendakwahi para sahabat, mendakwahi umat ini, nah, maka beliau membersihkan mereka dari berbagai macam kesyirikan, berbagai macam pemahaman yang tidak benar, akidah-akidah yang menyimpang, dan juga beliau tahliyatun, menghias mereka dengan keimanan-keimanan yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ai tabarru'un minasyirki wal fusuqi, yaitu ya, yang harus dibersihkan itu adalah tabarru'un minasyirki wal fusuqi. Berlepas diri dari kesyirikan dan kefasikan. Tabarru'un minal musyrikin wal fusaqi bihasabi ma ma'ahum minal fisqi. Fahuwa takhallin, berlepas diri dari kesyirik, dari orang-orang musyrik dan orang-orang fasik sesuai dengan kadar kefasikan yang ada pada mereka. Fahuwa takhallin, maka ini adalah membersihkan iman. Wa hadha huwa at-tuhur, inilah yang dimaksud dengan bersuci. An yatatahhar al-insanu taharah hissiyah wa ma'nawiyah min kulli ma fihi adha. Yaitu seorang bersuci dengan bersuci yang fisik maupun maknawi, maupun batin. Ya. Maknawi itu abstrak, yang ada di dalam batin, yang tidak bisa terlihat. Bersuci dari kesyirikan itu tidak terlihat. Bersuci dari akidah-akidah menyimpang itu tidak terlihat. Karena ada dalam hati, diyakini oleh seseorang, itu maknawi. Kalau hissi itu bisa terlihat, seorang bersuci, berwudu, terlihat dia. Mengucurkan air ke tangannya, mengalirkan air ke tangannya. Demikian juga bersuci yang lain, yang hissi, terlihat. Nah, jadi bersuci itu bisa hissi, bisa ma'nawi. Min kulli ma fihi adha. Dari segala sesuatu yang di situ ada gangguan. Ada penyakit. Maka bersuci dari segala kotoran-kotoran. Bisa kotoran ma'nawi. Kotoran ma'nawi itu akidah yang menyimpang, akhlak yang buruk. Nah, itu kotoran ma'nawi. Kalau kotoran yang hissi, itu kotoran yang melekat pada tubuh, najis. Nah, yang harus dihilangkan secara hissi juga. Nah, falihada ja'alahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam syatral iman. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bersuci itu adalah separuh dari keimanan, setengah dari keimanan. Jadi kalau kita membersihkan iman kita dari kesyirikan, ini kita sudah melakukan setengah, separuh dari upaya beriman dengan benar. Kita harus bersihkan segala macam keyakinan bahwa ada sesembahan lain selain Allah. Dibersihkan. Nah, segala macam bentuk kesyirikan dalam hati kita dibersihkan. Tidak boleh ada perasaan bergantung, tawakal kepada selain Allah. Tidak boleh ada perasaan ingin meminta kepada selain Allah. Nah, tidak boleh ada tatayur dan seterusnya. Itu dibersihkan. Maka ini sudah separuh keimanan berjalan. Kemudian, separuh keimanan yang berikutnya adalah kita isi iman itu dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, berdoa hanya kepada Allah, diisi. Nah, maka ini yang disebut oleh Nabi sebagai separuh keimanan. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah maknaha tanzihullah azza wa jalla amma la yaliqu bihi minal uyubi wal mumathalah al makhluqat. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maknanya adalah kita sucikan Allah azza wa jalla dari segala hal yang tidak sesuai terhadap Allah, tidak layak untuk Allah, berupa aib, kekurangan, atau kesamaan dengan makhluk. Jadi kita sucikan Allah. Jangan sampai ada orang beranggapan Allah itu memiliki kesamaan dengan makhluk, atau memiliki aib, kekurangan. Nah, kita sucikan Allah dari hal itu. Allah maha suci. Allah tidak memiliki aib dan kekurangan sedikit pun. Padanya seluruh sifat-sifat yang sempurna. Dan sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluk apapun itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dengan pendengaran yang sempurna, dengan penglihatan yang sempurna, dan seluruh sifat-sifat lain yang ada pada Allah yang juga pada puncak kesempurnaan. Fallahu azza wa jalla munazzahun an kulli aibin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamih. Allah azza wa jalla itu tersucikan, disucikan dari seluruh kekurangan dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Jadi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum Allah itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada celah, tidak ada noda, tidak ada aib pada nama-nama Allah, pada sifat-sifat Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah, dan hukum-hukum Allah. La tajidu fi asma'ihi isman yashtamilu ala naqsin aw ala aibin. Engkau tidak akan bisa mendapati pada nama-nama Allah ada satu nama yang mengandung kekurangan atau aib. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah sajalah nama-nama yang indah, asma'ul husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Wala tajidu fi sifatihi sifatun wala tajidu fi sifatihi sifatan tashtamilu ala aibin aw naqsin. Dan engkau tidak akan mendapati pada salah satu sifat Allah itu mengandung aib atau kekurangan. Walihada qala Allah, karena itu Allah berfirman, walillahil masalul a'la, dan untuk Allah lah permisalan yang tertinggi, sifat yang paling mulia, yang paling sempurna. Ba'da qawlihi, Allah menyatakan demikian setelah firman-Nya, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus saw. bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, terdapat permisalan yang buruk. Surat An-Nahl ayat 60. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْوَصْفُ الْأَكْمَلُ الْأَعْلَى مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi pada seluruh sisi. وَلَهُ أَيُضًا الْكَمَالُ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ فِي أَفْعَالِهِ. Dan Allah juga yang memiliki kesempurnaan, yang dia disucikan dari seluruh aib pada perbuatan-perbuatannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, la'ibin, dengan bermain-main. Perbuatan Allah itu tidaklah main-main, tidaklah sia-sia. Ini yang disebut dalam surat Ad-Dukhan ayat 38. Falaysa fi khalqillahi la'ibun wa lahwun. Di dalam penciptaan Allah itu tidak ada yang main-main, tidak ada yang lahwun, sia-sia. Wa innama huwa khalqun mabniyun 'alal hikmah. Penciptaan-penciptaan Allah itu seluruhnya dibangun di atas hikmah. Hikmah itu suatu hal yang mengandung kesempurnaan tujuan penciptaan. Lebih dari adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim, dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah lebih tinggi dari adil. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk tujuan yang mulia, di atas keadilan. Jadi setiap penciptaan Allah itu selain tidak mengandung sia-sia ataupun main-main, tapi sesungguhnya di dalamnya mengandung hikmah yang besar pada apapun penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia dengan kekurangan yang ada pada mereka, dengan kelemahan yang ada pada mereka, akan menilai makhluk ini untuk apa diciptakan sebenarnya. Nah, apa tujuannya makhluk seperti ini? Karena manusia punya tabiat zaluman jahula, sangat zalim, sangat bodoh. Dia, ketika dia menuruti hawa nafsunya, dia akan menilai penciptaan Allah itu ada kekurangan. Padahal tidak demikian. Nah, semua penciptaan Allah itu pada puncak kesempurnaan, memiliki hikmah. Kadzalika ahkamuhu la tajidu fiha aiban wala naqsan. Demikian juga hukum-hukum Allah, engkau tidak akan dapati padanya kekurangan maupun aib maupun kekurangan pada hukum-hukum Allah. Aturan-aturan Allah, ini halal, ini haram. Semua yang ada, aturan-aturan syar'i itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim, pemutus perkara, yang paling hikmah, yang paling adil, yang paling hikmah. Surat At-Tin ayat 8. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan, dan siapakah lagi yang hukumnya lebih baik dibandingkan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang yakin. Surat Al-Maidah ayat 50. Nah, itu menunjukkan bahwa selain hukum Allah, itu hukum yang ada unsur ketidakadilan, ya, mengandung kekurangan, nah, mudah diselewengkan, misalkan. banyak kekurangan, tetapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan atau aib sedikit pun. Semuanya sempurna. Jadi kesempurnaan itu ada pada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tersucikan dari segala macam kekurangan dan aib pada keempat hal tadi. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan hukum-hukum Allah itu semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, maka kita mensucikan Allah dalam keempat hal tadi, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada hukum-hukumnya. Nah, Tayyib, mungkin karena ini syarahnya masih panjang, ya, mungkin kajian kita sampai di sini karena kebetulan waktu asar sekarang lebih awal majunya. Nah, tafadhalu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Nah, Nang, ya. Nam, yang demikian mungkin perlu dikaji lagi. Ya. Walaupun memang benar bahwa orang yang tidak beriman itu najis akidahnya, ya, akidahnya najis. Walaupun fisiknya, jasad atau tubuhnya orang-orang yang tidak beriman itu tidak najis. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-28. Nah, dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa maksud dari najis itu adalah akidahnya, keyakinannya orang-orang musyrikin itu najis. Sedangkan fisiknya, tubuh mereka itu tidak najis. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengikat, ya, mengikat sebagian yang masih dalam kondisi kafir, ya, selama 3 hari di masjid. Nah, mereka menyaksikan aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka diikat di masjid, tapi diberi makan, diberi minum, diperlakukan dengan baik, cuma diikat, tidak boleh lepas. Nah, itu menunjukkan bahwa fisik mereka tidak najis. Kalaulah itu najis, niscaya Nabi tidak akan mengikat mereka di masjid. Begitu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama sebatas yang ana ingat dari penjelasan mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah, nasihat tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah bitta'ah. نعم. طيب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yafraq mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radhi minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita beriman, terlebih istrinya, yang ketika dia membenci salah satu akhlak istrinya, dia menyenangi hal-hal yang lain dari istri. Nah, jadi janganlah seseorang sangat membenci apakah suami kepada istri atau istri kepada suami, ketika dia tidak suka dengan satu hal, perangai, akhlak atau tabiatnya. Nah, hendaknya mereka melihat kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin karena dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada beberapa kekurangan yang ada pada dirinya. Maka mungkin dia bisa melihat kebaikan-kebaikan itu untuk saling memaafkan, untuk saling kembali berkomunikasi satu sama lain. Nah, dan Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada para sahabat ketika hajjatul wada', istausu bin nisa'i khaira, terimalah wasiat dariku agar kalian berbuat baik kepada istri. Nah, kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang lain, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istri. Nah, ini untuk nasihat kepada suami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bersikaplah dengan baik ketika bergaul dengan mereka, dengan para istri. Nah, ini yang nasihat untuk suami. Sedangkan nasihat untuk istri, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus kepada para wanita, sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian adalah penduduk neraka. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Nah, salah satunya adalah yakfurnal ashir, kalian itu kufur terhadap nikmat adanya suami yang bisa memberi nafkah kepada kalian, kufur terhadap keberadaan suami yang itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga Nabi pernah bersabda kepada seorang wanita, perhatikanlah keberadaanmu terhadap suamimu, karena dia adalah jannatuki wa naruki, adalah bisa menjadi surga bagimu dan bisa menjadi neraka bagimu. Ketika engkau taat kepada suamimu, maka dia akan menjadi jalan mengantarkan engkau ke surga. Tapi ketika engkau bermaksiat, zalim, tidak bersyukur atas pemberian suami, maka itu akan menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah. Maka salinglah berusaha untuk kembali berkomunikasi dengan baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami ingin menjalankan perintah Nabi, mempergauli istri dengan baik. Seorang istri juga ingin menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa masuk ke dalam surga dengan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. جزاكم الله خيرا وفيك بارك الله. طيب di sini sudah masuk waktu asar. طيب kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wabihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.